Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua pada hari ini dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membicarakan tentang sifat-sifat daripada ulul albab. Dalam beberapa ayat yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa sifat daripada ulul albab itu adalah orang yang menepati janjinya kepada Allah dan kepada manusia, orang-orang yang berbuat kebaikan dan ingin mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalin silaturrahim, dan begitu juga orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya dan takut kembali masuk ke dalam neraka. Dan kemudian di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan penjelasan tentang sifat ulul albab itu, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa bersabar dalam mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang ketika dia berjalan di rel, di manhaj, di agama yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersabar dalam menjalankannya. Dia bersabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bersabar dalam kemaksiatan. Ada orang yang sabar dalam kemaksiatan, yaitu orang-orang yang terus larut dalam dosa dan kemaksiatan, bergelimang hidupnya dengan dosa demi dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang sabar dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapi segala halangan, hambatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, atau kesulitan-kesulitan yang muncul di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ia lakukan bukan untuk dunia, bukan untuk menggapai popularitas, bukan untuk mencapai kehidupan dunia, tetapi untuk mencapai wajah Allah, mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia juga adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah lewat salat, dan kemudian menjalin hubungan kepada manusia lewat infak dan sedekah, baik ia lakukan itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Ayat ini menjelaskan bahwa terkadang kita perlu berinfak dengan terang-terangan. Karena apa? Untuk mengajak orang lain juga turut berinfak. Dan terkadang juga kita perlu untuk berinfak secara sembunyi-sembunyi, karena ketika kita berinfak secara sembunyi, itu terkadang lebih selamat bagi hati kita. Dan orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya dengan baik, adalah orang yang senantiasa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Banyak orang mengira bahwa ini adalah bentuk daripada kebodohan atau kelemahan diri. Maka jawabannya tidak. Tetapi Islam juga tidak mengajarkan sebagaimana ajaran agama yang lain mengatakan, kalau ditampar pipi kananmu maka berikanlah pipi kirimu. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tetapi ketika ada orang yang berbuat jahat kepada diri kita, maka kita doakan dia semoga Allah subhanahu wa ta'ala merubah hatinya untuk menjadi orang yang lebih baik, memberikan hidayah kepada dirinya agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempari orang-orang Taif sampai berdarah giginya dan badannya, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangan yang mulia ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu juga yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa ketika ada suatu kejahatan, ada seorang yang melakukan kejahatan kepada diri kita, jangan pernah kita berpikir untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang lain, karena ketika itu dilakukan maka tidak akan pernah habislah kejahatan yang menimpa diri kita. Oleh karena itu, ajaran agama mengajarkan adalah untuk menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan orang-orang inilah, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan di dalam beberapa ayat ini, merekalah yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 22 masih terkait erat dengan ayat 20-21 sebelumnya yang menceritakan tentang ulil albab. Suatu hal yang menarik di sini bahwa orang yang cerdas itu tidak dimulai dengan sholat dan membayar zakat. Tapi cerdas itu terkait dengan keimanannya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufu nabi ahdillah. Keimanan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan orang yang beriman. Orang mukmin muslim utama dan pertamanya adalah iman. Sholat akan datang kemudian, puasa, haji dan zakat akan datang menyusul di kemudian hari. Ketika iman telah mendarah daging, maka sebelum dia melakukan rukun Islam yang 5, dia diminta untuk berakhlak mulia. Maka di ayat 21 dan 22 atau 20 kita menemukan, setelah digambarkan tentang ayat orang-orang yang ulil albab ayat 19, di 20 diterangkan bahwa ikatan imannya kepada Allah, akhlak mulia pada ayat 20, kemudian menjalin hubungan silaturahim di ayat 21, takut kepada Tuhan dan takut pada siksa neraka di ayat 21, maka kemudian di ayat 22 digambarkan juga dengan akhlak mulia, yaitu orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena Islam itu tidaklah terbatas pada sholat, puasa, zakat dan haji saja. Jangan sampai berpikir bahwa ketika dia sudah sholat berarti Islamnya sudah sempurna, walaupun dia berakhlak sangat bejat dan tidak disenangi oleh warga setempat. Karena apa? Karena sholat itu seharusnya mencerminkan akhlak mulia. Zakat yang kita sampaikan seharusnya membuat kita murah senyum kepada orang yang telah kita beri, sebagaimana musibah yang menimpa kita seharusnya membuat kita lebih dapat bersabar diri, sebagaimana perilaku haji yang kita lakukan di tanah Arab sana membuat kita dapat bisa jujur dalam kehidupan sehari-hari. Inilah gambaran orang yang cerdas, inilah yang disebutkan Islam yang elegan, tidak saja terbatas pada seremonial ritual semata, walaupun itu tetap kita katakan rukun, suatu hal yang sangat penting dan urgen dalam agama, tetapi tidak ada maknanya kalau tidak dibarengi dengan iman dan akhlak yang mulia. Untuk itu di ayat 22 ini disebutkan sebelum sholat dan zakat adalah sabar. Sabar terkadang membuat orang tidak bisa hidup di dunia ini. Karena apa? Karena tanpa kesabaran terjadi kesemrawutan. Sehingga kalaulah orang tidak sabar di lampu merah, yang seharusnya kalau dia bersabar akan bisa melewatinya selama 5 menit. Kalau dia semua mau sabar, akhirnya berjam-jam dia tidak bisa melewati itu. Karena apa? Karena tiada kesabaran. Untuk itu disebutkan as-sabru bila hudud, sabar tanpa batas. Ketika orang mengatakan, enaknya Pak Ustadz mengatakan sabar-sabar, tapi kalau ketimpa musibah juga tidak sabar. Sabar itu ada batasnya Pak Ustadz. Sebenarnya pada ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu tanpa batas dan sabar itu mudah apabila ibtigha'a wajhi rabbihim. Kita mengharapkan ridha Allah sebagaimana ayat ini menyatakan, dan sabar itu akan menjadi suatu hal yang berat apabila sabar tidak diniatkan mencapai ridho atau wajah Tuhan kita. Itulah yang menyebabkan Nabi Ayub bisa bersabar selama 18 tahun, tidak saja dirinya berkorengan sekujur tubuhnya dan tidak bisa digerakkan kecuali lidahnya, tetapi juga dia, kita menemukan binatang ternaknya, sawah ladangnya habis semua, rumahnya telah tiada, bahkan istrinya pun meninggalkannya. Namun dia tetap sabar dan tiada ucapan yang keluar dari satu-satunya anggota tubuh yang bisa digerakkan, yaitu lidah, kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mahasuci Allah, segala puji bagimu ya Allah, tiada kekuatan kecuali kekuatanmu, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua ucapan puja-puji yang diucapkan Nabi Ayub selama 18 tahun sebagai wujud dari wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dia sabar, dan sabar itu indah karena di dalam sabarnya dia hanya mengingat dan menginginkan wajah Tuhannya, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu orang yang cerdas selalu bersabar, ringan untuk sholat, gemar membayar zakat secara nyata atau gemar membayar zakat dan infak secara sembunyi-sembunyi, dan lebih dari itu dia membalas keburukan dengan kejahat, dia membalas keburukan dengan kebaikan, dia membalas air tuba dengan air susu. Karena apa? Semua dilakukan karena dia cerdas melihat dunia tidak saja sebatas kehidupannya yang fana ini, tetapi ada orientasi tujuan yang lebih jauh dan lebih kekal, yaitu surga Jannatul Naim, sebagaimana ayat 22 ini ditutup, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka adalah tempat kesudahan yang baik. Itulah tanda orang yang cerdas. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang cerdas itu. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menarik tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Zainal Arifin tentang betapa pentingnya kita untuk mengedepankan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan ini, di mana nilai-nilai itu menjadi simbol penting, menjadi pesan penting dari ajaran Al-Qur'an yang hari ini menjadi ujian bagi umat Islam. Karena apa? Karena banyaknya tuduhan-tuduhan miring terhadap perilaku umat Islam yang itu sebenarnya tidaklah mencerminkan umat Islam, hanya sebahagian kecil, bahkan segelintir orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Oleh karena itulah, dengan pesan Al-Quran ini kita dapat menjadi orang yang senantiasa memiliki moralitas yang mulia, memiliki akhlakul karimah, sehingga umat yang lain dapat memahami Al-Quran dan tidak salah paham terhadap ajaran agama Islam. Sebab sangat disedihkan dan sangat disayangkan ketika agama Islam yang mulia diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini disalah mengerti atau disalah fahami hanya karena perbuatan segelintir daripada umat Islam atau umat yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Mungkin demikian yang dapat kita ambil hikmah dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang ulul albab dan sifat-sifat daripada ulul albab ini, dan semoga kita berusaha senantiasa menjadi ulul bahagian daripada ulul albab tersebut. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.